Saya ulang, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Padahal ini Nabi, manusia pilihan, tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung telepon tamang SMA-nya dulu. Datang mako. Pergi ni, cepat mako, cepat ko. 20 menit selesai ni. Coba, Bu. Halo Ibu. Bu, dengar baik-baik Bu. Tidak boleh atau haram memasukkan laki-laki lain di rumah Ibu tanpa izin oleh suami. Bagaimana kalau sepupu satu kalinya, Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Lebih tidak boleh lagi. Nah, sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini Ibu. Halo Ibu-ibu. Ibu. Yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba maki istri sekarang. Makutu. Paballo. Aleh. Ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu buka. Nah. Kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tabrak tiang listri. Coba. Suaminya disiksa. Baik nih kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga Ibu. Bu dengar, yang namanya istri jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar, puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru, suaminya cuti Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jaki maksudnya toh? Tak boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, Bu, pulang ke ini. Kenapa? Naik spanning. Dia bilang, puasa kah pak? Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya Ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bagaimana kalau suamiku pemotor, Ustaz? Suamiku peselingkuh? Suamiku tidak sholat? Suamiku tukang judi? Urusannya dia dengan Allah. Ibu tidak punya dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Itu enaknya jadi perempuan. Perempuan itu tidak bertanggung jawab dosanya kepada suami. Beda kami suami. Meskipun suaminya ustaz, suaminya penghafal Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka bertengkar sama tetangga. Sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depannya. Hati-hati pak. Satu saja susah diurus, apalagi mau poligami. Banyaknya orang sekarang tidak mampu, mampu, dia mampu, tidak mau berkurban, padahal dia mampu. Sebaliknya, dia tidak mampu, mau poligami. Ini ketawa lagi, ini bapak-bapak kalau poligami, dan senyum-senyum, berani ki. Coba nih, ibu-ibu, mari nih ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Itu sama Pak Guru salah si Ustaz Siro. Itu sama Pak Guru salah, dijelaskan saja. Bapak-bapak jangan coba-coba kalau tidak bisa ngurus. Satu saja itu tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Apalagi kalau mau keempat. Yang ketawa. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ya, kembali tadi. Ketaatan kepada suami. Ibu-ibu zaman sekarang, saya heran kalau masih ada yang malas. Bandingkan ibu-ibu zaman dulu. Itu ibu-ibu zaman dulu kasihan. Luar biasa. Masaknya pakai kayu. Sekarang kita tinggal pakai gas. Lampunya samperong. Ini anak-anak milenial tidak tahu ini. Itu yang lampu dikasih masuk baru ada kaca-kacanya. Dipakai belajar. Pas selesai belajar ada semua itu anu asap di sini dulu. Ini apa semua dulu itu? Ibu dulu.